خطفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله insyaallah pada malam kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Fathul Majid di syarah kitab Tauhid, yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari bab yang 60 nomor 60 bab majaa fil musawwirin, yang terkait dengan para penggambar. Telah kita bahas beberapa penjelasan dari kitab ini. Kita lanjutkan wa akhraja Abu Dawud, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud an Abi Hurairah. Ini sebelum terakhir sarannya sebelum terakhir. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum quburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kau jadikan rumah kalian kuburan, seperti kuburan. Wala taj'alu qabri aidan, dan janganlah kau jadikan kuburku sebagai aid, sebagai bentuk hari raya yang senantiasa dikunjungi secara rutin pada waktu tertentu dengan perayaan atau amalia-amalia tertentu. Wa sallu alayya, dan hendaklah kalian bersolawat kepadaku. Fa inna solatakum, maka sesungguhnya solawat kalian, tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Wa qauluhu, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alu buyutakum quburan, janganlah kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ai maksudnya, maksud dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan-kuburan adalah la tu'attiluha minas sholati fiha wa du'ai wal qira'ah fatakunu bimanzilatil qubur. Maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah, janganlah engkau tu'attiluha, engkau putuskan rumah tersebut, minas sholati, dari melakukan, menunaikan sholat fiha, di dalam rumah tersebut. Wa du'ai, dan juga bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wal qira'ah, dan membaca Al-Quran. Jangan sampai putuskan rumah kita dengan amalan-amalan tersebut, sholat, berdoa, dan baca Al-Quran. Fatakunu bimanzilatil qubur, maka seandainya kau memutuskan yang dimingan tersebut, rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan yang tidak ditegakkan sholat, yang tidak ada doa-doa di sana, dan tidak ada pembacaan Al-Quran di sana. Tidak seperti masjid Allah subhanahu wa ta'ala digunakan sebagai sholat, tempat berdoa, tempat baca Al-Quran. Jadikan rumah kalian seperti masjid, jangan seperti kuburan. Fa'amara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bil zahari nafilah fil buyut, untuk menunaikan amalan-amalan tambahan dari amalan-amalan kewajiban yang ada, salat 5 waktu di masjid dan seterusnya. Amalan-amalan tambahan fil buyut, di rumah-rumah kalian. Wa naha an taharril ibadah indal kubur. Demikian juga sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menunaikan ibadah-ibadah di pekuburan-pekuburan. Babnya 60. Syarahnya belum terakhir. Wa hadza, dan yang demikian tersebut, diddu alaihi al-musyrikun. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ini berkebalikan dengan perlakuan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nasara wa asbahum, seperti orang-orang Nasrani atau orang-orang yang menyerupai mereka. Suma inna fi ta'dimil kubur, kemudian sesungguhnya ketika pengagungan kubur ini dilakukan, wattikhadiha ahyadan, dan mengambil kuburan-kuburan tersebut sebagai hari id, dikunjungi dalam waktu yang sudah tertentu, diadakan perayaan-perayaan khusus, ada amalan-amalan tertentu, dikatakan di sini minal mafasid al-azim, akan terjadi kerusakan-kerusakan, mafsadah yang besar, allati la ya'lamuha illallah, yang tidak mengetahui mafsadah besar tersebut, saking banyaknya mafsadah tersebut kecuali Allah. Ma yaqdabu li ajlihi kullu man fi qalbihi wiqarun lillahi wa ghiratun 'ala tauhid. Dan ini akan menjadikan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang cemburu terhadap perkara tauhid ini menjadi marah seandainya mereka itu mengetahui perbuatan orang-orang musyrik di kuburan ini. Wa tahjinun wa tahbihun li syirki. Demikian juga orang yang betul-betul merendahkan dan benci terhadap kesyirikan, mereka akan membenci perbuatan orang-orang musyrik di kuburan ini. Walakin akan tapi kondisi yang ada adalah mali jurhin bimayyitin ilam. Tidaklah jurh, yaitu luka yang mengenai mayit ini akan terasa. Artinya apa? Perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut diibaratkan di sini seperti luka yang terkena pada orang yang sudah meninggal dunia. Mereka dia akan merasakan sakit. Ya. Demikian juga orang-orang musyrik melakukan kemusyrikan mereka di kuburan, mereka tidak merasa. Ini telah melukai haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini telah mengganggu. Ini juga telah merusak haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia terasa bagi orang-orang musyrik seperti halnya luka yang terkena pada orang-orang yang telah meninggal. Sayyid, ini sudah kita baca pertemuan yang lalu. Kita baca ulang karena ada kaitannya dengan apa yang akan kita baca pada pertemuan ini. Famin mafasidi ittikhadi ahyadan. Dan di antara kerusakan-kerusakan ketika seorang mengambil kuburan tersebut, menjadikan kuburan tersebut sebagai hari raya, as-salatu ilaiha wa tawafu biha, dia itu akan melakukan sholat di atas kuburan tersebut, wa tawafu biha, mereka juga melakukan tawaf di kuburan tersebut, wa takbiruha wa tilamuha, mereka juga mencium kuburan tersebut dan juga menggosok-gosok kuburan tersebut. Wa ta'firul khududi 'ala turabiha, mereka juga akan melumuri pipi-pipi mereka dengan tanah yang ada di kuburan tersebut. Wa ibadatu ashabiha wal istighatsatu bihim, mereka juga akan beribadah kepada penghuni kuburan tersebut, meminta tersebut kepada penghuni kuburan, memohon kepada mereka. Wal istighatsatu bihim, istighatsah kepada mereka. Wa su'aluhum an-nasr, mereka juga akan meminta pertolongan agar diberikan kemenangan. Wa rizqa, diberikan rezeki. Wal afiyah, diberikan kesehatan. Wa qada'at duyun, diberikan kemampuan untuk bisa melunasi hutang-hutang yang mereka bebani. Wa tafrijul kurubat, dan dihilangkan kesusahan-kesusahan. Wa ibadatul lahfat, dan juga ditolong dari kesulitan-kesulitan. Wa ghairu dzalika, dan selain hal tersebut, min anwa'it talabat, dari permintaan-permintaan yang ada. Nah, ini kalau orang itu sudah mengagungkan kuburan berlebih-lebihan, mereka tidak melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi adanya kuburan-kuburan tersebut. Mereka telah digoda oleh syaitan, mengikuti perangkapnya syaitan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang-orang tersebut menuju kuburan-kuburan. Akan tapi seharusnya perbuatan-perbuatan tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini allati kana ubadul autan yas'alunaha autanahu. Perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tersebut ini telah dilakukan oleh orang-orang yang menyembah para berhala. Nah, ini bedanya objeknya saja. Kalau dahulu adalah autan-autan, patung-patung yang mereka bentuk, kemudian mereka meminta kepada patung-patung tersebut. Tapi sekarang itu, atau yang disebutkan di sini, bentuknya bukan patung-patung, akan tapi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan yang bisa memberikan hal-hal yang mereka minta tersebut. Nah, ini. Falau ra'aita ulatal muttakhidina laha 'idan. Seandainya kau bisa melihat langsung, secara langsung, para orang-orang yang gulu terhadap kuburan tersebut, yang menjadikan kuburan tersebut sebagai hari raya. Waqad nazaru 'anil aqwar wad dawab idza ra'awha min kulli makanin ba'id. Ini yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka engkau akan melihat mereka itu akan turun dari kendaraan mereka, dari tunggangan mereka, idza ra'awha. Seandainya mata mereka itu melihat kuburan-kuburan yang diagungkan tersebut. Min kulli makanin ba'id, meskipun itu dari tempat yang jauh. Selama mereka bisa melihat kuburan tersebut, mereka akan turun dari kendaraannya sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan tersebut. Fawadha'u laha al-jubah, kemudian mereka melepaskan baju luar mereka. Wa qabbalu al-ardh, kemudian mereka mencium bumi, mencium tanah yang di tempat, yaitu melihat kuburan tersebut. Wa tashafur ru'us, mereka juga melepas penutup kepala yang ada pada kepala-kepala mereka. Wa rtafa'at aswatuhum bil dajid, kemudian mereka mengeraskan suara-suara mereka memuji penghuni kubur tersebut. Wa tabaqu hatta tasma'a lahum an-nasih, mereka berupaya untuk menangis, untuk khusyuk. Hatta tasma, seandainya engkau mendengarkannya, ini ada suara-suara yang seakan-akan berirama, tangisan-tangisan mereka. Ya. Wara'au annahum qad arbu fir ribhi 'ala al-hajj. Dan mereka berpendapat sesungguhnya perlakuan mereka tersebut adalah perlakuan yang melebihi pahalanya haji. Masya Allah. Fastaghathu biman la yubdi'u wa la yu'id. Setelah itu mereka beristighatsah kepada kuburan yang kuburan tersebut la yubdi'u, bukanlah yang mengawali kehidupan ini, wa la yu'id, dan juga yang tidak mengembalikan kehidupan ini nanti. Wa nadu walakin min makanin ba'id, dan mereka terus menyeru penghuni kuburan tersebut, min makanin ba'id, walakin min makanin ba'id, meskipun dari tempat yang jauh. Nah, ini apa yang terjadi. Ulatul al-kubur, para orang yang gulu terhadap kuburan pada zamannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hatta sampai idza danu, seandainya mereka itu mendekat dan sudah dekat pada kuburan tersebut. Sallu indal qabri rak'atain, mereka sholat dua rakaat di sisi kuburan tersebut. Disamakan dengan yang ada di masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini sholat tahiyatul kuburan gitu. Masya Allah. Wara'au annahum, dan mereka berpendapat bahwasanya perbuatan mereka tersebut qad ahrazu minal ajri wala ajra man shalla ilal qiblatain. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat banyak yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang sholatnya itu menghadap dua kiblat. Ya. Kita sekarang Ka'bah, dulunya sebelum kiblat kita di Ka'bah di Baitul Maqdis. Mereka meyakini demikian ini. Sholatnya mereka di sisi kuburan tersebut pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang sholatnya menghadap kiblat. Insyaallah sampai demikian ini. Fatarahum haulal qabri ruk'an sujjadan. Masya Allah. Dan kau melihat mereka di sisi-sisi kuburan tersebut rukuk dengan khusyuknya, sujud dengan khusyuknya. Yabtaghuna fadlan minal mayyiti wa ridwana. Yang demikian tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengharapkan fadlan minal mayyit, keutamaan yang diyakini ada dalam mayit tersebut, wa ridwana, keridhaan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perbuatan mereka pada zaman tersebut. Wa qad mala'u akaffahum khaybatan wa khusran. Sungguh mereka telah memenuhi tangan-tangan mereka ini dengan suatu khaibah, kerugian, suatu kebangkrutan. Ya, khaibah, kebangkrutan dan khusrana dan kerugian dari perbuatan-perbuatan tersebut. Fali ghairillah bali syaitan. Tidak hanya kepada selain Allah, bahkan kepada syaitan. Ma yurabunaka minal ibarat. Apa yang mereka sampaikan dari ibarat-ibarat yang ada. Wa yartafi'u minal aswat. Dan apa yang telah mereka keluarkan dari suara-suara mereka. Wa yatlubu minal mayyit minal hajat. Mereka meminta kepada mayit, penghuni kubur tersebut, minal hajat, dari kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan terkait dengan urusan dunia mereka atau urusan akhirat mereka, terkait dengan keperluan pribadi mereka atau keperluan keluarga mereka, terkait dengan urusan, diperluas lagi, warga mereka atau negara mereka, dia, dan seterusnya, kebutuhan-kebutuhan seorang tersebut. Wa yus'alu min tafrijil qurabat, mereka juga meminta untuk dibebaskan dari kesusahan-kesusahan yang ada. Ditimpa musibah, datangnya bukan mengadunya kepada Allah, bukan, tetapi ke kuburan-kuburan yang mereka agungkan. Ditimpa ujian, bukan meminta kesembuhan dari Allah, meminta tafrij, jalan keluar kepada Allah, tetapi kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa ighna'u dawil faqat, dan meminta kecukupan bagi orang-orang yang kekurangan. Wa mu'afatu dawil ahad wal baliyat, dan meminta kesehatan bagi orang-orang yang kurang sehat, bagi orang-orang yang terkena penyakit. Tayyib, kalau kita tanyakan, terjadi enggak pada zaman sekarang ini? Kalau dulu waktu ane masih kecil di suatu daerah dekat rumah ane, memang betul-betul terjadi yang demikian ini. Sebelum hajatan mereka membawa makanan, dengan ditujukan kepada kuburan tersebut dan seterusnya. Ini benar-benar terjadi. Tsumma ansanu ba'da dzalika haula al-qabri ta'ifin. Kemudian dia mulai mendekat ke kuburan tersebut melakukan tawaf. Masyaallah. Disamakan dengan Ka'bah. Masyaallah, diagungkan sebagaimana pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Tashbihan lahu bil baitil haram alladhi ja'ala Allah mubarakan wa huda lil alamin. Tashbihan, mereka menyerupakan kuburan tersebut dengan Baitul Haram, Ka'bah, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah tersebut adalah penuh kebaikan, barakah, wa huda lil alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Ini disamakan dengan kuburan-kuburan yang mereka agungkan, melakukan ibadah yang seharusnya berada di Ka'bah, mereka lakukan di kuburan-kuburan tersebut. Contohnya di sini tawaf. Tsumma akhadhu fit taqbidi wa walis tilam. Kemudian mereka mulai mencium-cium kuburan tersebut. Walis tilam, dan juga mengusap-usap. Ya, mencium dari jarak jauh. Taqbid itu mencium secara langsung. Walistilam ini mencium jarak jauh. Ini yang dilakukan oleh mereka setelah menunaikan hal-hal tersebut. Mulai dari sholat, mulai dari tawaf, dan di akhirnya mereka itu mencium sebagai ucapan perpisahan. Ara'aital hajar al-aswad wa ma yaf'alu bihi waqtul baitil haram. Mereka samakan dengan hajar aswad yang dicium atau dicium dengan jarak jauh. Ini disamakan. Tsumma afaru ladaihi tilkal jubah wal khudud. Kemudian mereka mulai mengusap-usap apa yang mereka miliki, dari baju-baju mereka atau pipi mereka dengan tanah yang ada di kuburan tersebut. Alladzi ya'lamu Allahu annaha lam tu'kar kadzalika baina yadayhi fi sujud. Dan masya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'lamu Allah, Allah mengetahui bahwasanya mereka lam tu'kar kadzalika baina yadayhi fi sujud. Ketika mereka itu sujud, tidak seperti apa yang telah mereka lakukan di kuburan-kuburan tersebut. Tidak sampai mengusap-usap apa yang ada di tempat sujudnya itu dari debu-debu ke pipi mereka atau ke baju-baju mereka. Tidak seperti itu. Maka pilihan ketika di kuburan, apapun yang dia miliki dikatakan di sini diusap dengan debu-debu yang ada. Masya Allah. Summa kammalu manasika hajjil khabri bitaksiri hunaka walhalla. Kemudian mereka menyempurnakan haji, haji kuburan ini tadi dengan ditaksir, memotong bagian dari rambut mereka, walhalak atau memotong secara keseluruhan. Masya Allah, mereka betul-betul apa? Menyamakan haji yang ada di kuburan atau haji yang ada di Mekah sana, Baitullah al-Haram, disamakan dengan haji-haji mereka yang ada di kuburan. Wastamta'u bi khilaqihim fi dzalikal watan idza lam yakun lahum indallahi min khilaf. Sayyid, kemudian mereka mengakhiri ibadah haji tersebut dengan mengusap-usap wewangian yang mereka miliki di sisi al-watan, yaitu kuburan tersebut. Nah, mengakhirinya dengan mengusap-usap wewangian pada tubuh mereka. Idza lam yakun lahum indallahi min khilaf. Padahal mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika salat belum tentu mereka itu memakai wangian-wangian seperti itu. Ini yang diceritakan oleh Muqayyim pada zamannya, yaitu orang-orang yang gulu terhadap kuburan tersebut, mengagungkan kuburan tersebut. Yang mereka itu bersikap berbuat terhadap kuburan tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan amaliyah haji disamakan dengan amal haji yang ada di dalam syariat Islam ini. Tawafnya bukan di Ka'bah, kan, tapi tawafnya di kuburan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad yu'ti li dzalikal wasan al-qarabin, dan terkadang diberikan kepada wasan tersebut, kuburan tersebut, al-qarabin, yaitu sesuatu yang bisa mendekatkan dia pada kuburan tersebut. Jadi kurban-kurban yang ada, mungkin sembelihan, mungkin makanan-makanan yang dimasak, mungkin buah-buahan, mungkin jajan-jajan yang ada di pasar-pasar. Nah, ini bentuk-bentuk kurban yang mereka sedekahkan kepada kuburan tersebut. Wa kana salatuhum wa nusukuhum wa qurba wa qurbatuhum li ghairillahi rabbil alamin. Yang demikian tersebut yang telah diceritakan tadi, salat mereka, sembelihan mereka, bentuk pendekatan diri mereka li ghairillahi rabbil alamin, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, rabb alam ini, pengatur alam semesta ini. Nah, ini mereka telah memalingkan ibadah yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi diberikan kepada kuburan-kuburan yang mereka agungkan. Falau ra'aitahum yuhanni'u ba'dun ba'dun. Seandainya, ini lebih mengejutkan lagi, kalian melihat mereka, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah haji kuburan tersebut, ketika mereka itu mengucapkan selamat satu dengan yang lainnya, selesai mengucapkan haji kuburan tersebut, wa yaqul, mereka mengatakan, ajzalallahu lana walakum ajran wafiran wahabban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan kepada kalian ajran wafiran wahabban, pahala yang melimpah dan juga balasan yang banyak. Masya Allah. Setelah melakukan ibadah kepada kuburan tersebut, haji kuburan tersebut, fa'idha raja'u, seandainya mereka pulang menuju kampung mereka, sa'alahum ulatul mutakhallifin, sa'alahum ulatul mutakhallifin, dan mereka ketemu dengan orang-orang semacam mereka, yaitu orang-orang yang gulu terhadap kuburan tersebut, akan tapi mereka itu tidak bisa menunaikan haji kuburan tersebut. An yabi'a ahaduhum sawaba haji hajjatil qabri, orang yang tidak bisa menunaikan haji kuburan tersebut akan bertanya kepada orang yang telah menunaikan, an yabi'a ahadukum, apakah ada salah seorang dari kalian yang menjual pahala haji kuburan ini, bihajjil mutakhallif ilal baitil haram, maka pahalanya ini akan aku ganti dengan pahalanya haji di Baitul Haram. Masya Allah. Ada enggak yang mau pahalanya ini aku ganti dengan pahala haji yang ke Baitul Haram sana? Maka orang yang haji kuburan tersebut mengatakan fayakul, maka mereka mengatakan enggak, aku tidak mau. Wala bihajjika kulli amin, meskipun itu kalian ganti dengan haji kalian setiap tahun menuju Ka'bah sana. Masya Allah. Ini keyakinan mereka bahwasanya haji di kuburan tersebut lebih mulia secara mutlak dari haji yang ada di Ka'bah di sana. Sampai dikatakan wala bihajjika kulli amin, seandainya ini kau tukar dengan haji kalian setiap tahun menuju Ka'bah di sana, maka ini tidak akan aku tukar pahalanya. Wahada, hada, demikianlah kondisinya orang-orang yang mengagungkan kuburan tersebut, orang-orang yang hulu terhadap kuburan tersebut. Walam nata jawat, Syekh mengatakan dalam cerita ini aku tidak melebih-lebihkan fima hakaina anhum, apa yang telah aku ceritakan tersebut. Ini memang ada yang seperti ini, tidak aku lebih-lebihkan. Walasiqsayna jami'a bida'ihim wa dhalalihim, dan hakikatnya aku tidak mampu untuk menyebutkan seluruh bid'ah-bid'ah mereka dan juga kesesatan-kesesatan mereka ini. Ini hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Idhiya fawqa ma yakhthuru bil-bal, yang hakikatnya kesesatan mereka, bid'ah mereka, fawqa, di atas, ma yakhthuru bil-bal, apa yang terbesit di dalam pikiran, di atasnya itu semuanya. Aw yaduru fil khayal, atau apa yang dikhayalkan oleh manusia. Kesesatan mereka itu melebihi apa yang dianggap oleh manusia, baik itu di pikiran mereka, di angan-angan mereka, atau di khayalan mereka. Ini menunjukkan kesesatan mereka sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Wa hadha mabda, inilah mabda, inilah awal kali ibadatil asnam fi qaumin Nuh kama taqaddam. Inilah asal mula kenapa kaumnya Nuh ini menyembah berhala-berhala. Karena yang pertama, jelaskan di awal, mereka itu mengagungkan orang-orang yang soleh tersebut. Sampai pengagungannya ini hulu, berlebih-lebihan. Memberikan sifat rubbiyah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan rezeki kepada mereka, menyadarkan ciptaan kepada mereka, pengaturan kepada mereka, yang bisa memberikan solusi kepada mereka. Ini kemudian meningkat menjadi ibadatul asnam, menyembah kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa kullu man syamma adna raihatin minal ilmi wal fiqhi, maka setiap orang yang dia itu mempelajari sedikit pun dari ilmu dan juga fiqh, ya'lam, dia akan tahu, anna min ahamil umur, adalah sesuatu yang paling penting yang terkait dengan perkara syirik ini, saddud dari'ah ila hadal mahdur, yaitu membentengi atau memotong wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan tersebut. Ya. Ini orang yang ilmunya sedikit saja dikatakan di sini, dia akan mengetahui. Jadi wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan syirikan ini tidaklah ditinggalkan, tidak ditunaikan. Karena setan ini terus bergerilya. Kalau manusia tokonya mungkin buka jam 9 sampai jam 9. Ini ya, pekerjaannya manusia. Tapi setan ini pekerjaannya tidak demikian. Seperti Indomaret 24 jam, ya. Atau Alfamart 24 jam. Antapi 24 jamnya setan ini semuanya. Semuanya. Kalau 20 jamnya, 24 jamnya Indomaret yang jaga ganti-gantian, ya. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Nufayr. Maka dikatakan di sini saddud dzari'a ila hadzal mahdud. Hendaklah kita memotong setiap wasilah yang bisa mengantarkan sesuatu yang diharamkan. Maka di sini ada suatu faedah. Sesuatu yang haram, maka sesuatu yang mengantarkan ke haram tersebut hukumnya juga haram. Hukumnya juga diharamkan. Meminum khamr, ini jelas sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang bisa mengantarkan ke minum khamr, ini juga diharamkan. Contohnya bermajlis dengan orang-orang yang meminum khamr tersebut, atau duduk-duduk di toko khamr tersebut. Gak ada ini hukumnya seperti apa dijelaskan. Tapi berdasarkan kaidah ini, hukumnya juga diharamkan. Saddud dzari'ah ila hadzal mahdud, yaitu membentengi dirinya dari sesuatu yang terlarang. Nah ini. Wa anna sahiba syar'i, sesungguhnya pemilik syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, a'lam bi aqibati ma naha anhu. Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui akibat dari sesuatu yang dilarang tersebut. Wa ma ya'ulu ilaihi, dan juga kemana seandainya larangan tersebut ini dilakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kenapa itu dilarang? Bukan isenglah dengan saya ini larang ini dibuat, tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sahibus syar, melarang sesuatu di dalamnya ada akibat yang buruk bagi makhluknya. Mencegah sesuatu atau mencegah untuk melakukan sesuatu, melarang sesuatu secara umum, semuanya itu ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya ada suatu keburukan yang akan ditimpa oleh orang yang melakukan hal tersebut. Wa ahkam, dan pemilik syariat ini adalah maha bijaksana, penuh dengan hikmah. Fi nahyihi indahu, ketika melarang terhadap sesuatu. Wa tawa'udihi alihi, dan juga ketika mengancam sesuatu. Nah ini, ini pada zatnya sahibus syar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akibatnya dan juga menghikmai dari setiap larangan atau setiap ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khaira, dan sesungguhnya kebaikan. Ini kalau antum belajar di ilmu usul fiqh, kalau ada lafaz kemudian kemasukan alif lam, ini tufidul umum. Seluruh kebaikan yang ada, baik itu kebaikan yang ada di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Wal huda, dan juga seluruh petunjuk. Fittiba'ihi wa ta'atihi wa syarra wa dhalal fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Sesungguhnya setiap kebaikan yang terkait dengan urusan manusia di dunia, yang terkait dengan urusan manusia di akhiratnya, dan juga petunjuk. Fittiba'ihi wa ta'atihi, tidak ada jalan yang kedua, hanya satu jalan, yaitu mengikuti syariat, mentaati syariat ini. Ini kebaikan semuanya itu terangkum dalam satu hal ini. Ittiba'u, mengikuti syariat tersebut, dan juga taat kepada syariat. Wa syarra wa dhalal, dan seluruh kejelekan, seluruh kesesatan. Fi maksiatihi, meninggalkan bermaksiat kepada syariat tersebut. Wa mukhalafatihi, dan juga menyelisihi syariat tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, masya Allah. Kesimpulan yang sangat luar biasa sekali. Kesimpulan yang harus senantiasa kita ingat, yang harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada satu kebaikan pun yang kecil, yang besar, terkait dengan urusan dunia atau urusan akhirat, kecuali mengikuti dan taat kepada syariat ini. Dan tidak ada sedikit pun dari kejelekan, sedikit pun dari kesesatan, kecuali ketika dia bermaksiat, meninggalkan syariat ini dan menyelisih syariat ini. Nah ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang terkait dengan bab al-musawwirin. Bab al-musawwirin, yaitu para penggambar. Maksudnya di sini ditampilkan di sini, dijelaskan di sini. Artinya apa? Saddud dzari'ah. Jangan sampai kita itu bermudah-mudahan memasang foto-foto orang yang kita kagumi di rumah-rumah kita. Mungkin saja tingkatannya sekarang kita mengagumi, tetapi kita enggak tahu selanjutnya dari generasi kita, mungkin dia itu menyembah kuburan apa foto-foto tersebut. Seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, mereka menggambar kemudian membentuk patung-patung orang yang soleh pada zaman Nabi Nuh tersebut. Ketika zaman pembuatan tersebut, ini cuma sebagai monumen saja, mengingat inilah orang soleh yang ada di tempat sini, inilah orang soleh yang ada di desa ini. Kemudian setelah kaum itu hilang, tinggal patungnya saja. Patungnya ini salah di tapi mereka itu di diagungkan, disembah, diberikan sifat rubiah yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, terkait dengan masalah gambar ini, hendaknya kita hati-hati. Hendaknya kita hati-hati. Pasanglah gambar-gambar yang memang kalau kita membutuhkan untuk masang, gambar-gambar yang itu tidak menjerumuskan kita, mengantarkan kita kepada kesyirikan. Nah, ini ya. Ini bab majabil musawwirin. Terakhir, ini karena sangat penting sekali, anak ulang, ada beberapa faedah yang perlu kita ingat selalu dalam kehidupan kita. Yang pertama, syaddud dari'ah ilal mahdud. Hendaklah kita berusaha tidak hanya meninggalkan sesuatu yang diharamkan saja, tetapi perhatikan sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada sesuatu yang diharamkan tersebut. Gitu ya. Misalkan saja Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencuri atau berbuat zina, yang paling mudah berbuat zina. Berbuat zina, maka tinggalkanlah sesuatu yang bisa mengantarkan perbuatan zina tersebut. Contohnya misalkan, contohnya bergaul dengan orang-orang yang demikian tersebut, dengan propaganda-propaganda tertentu, akhirnya dia terjerumus, maka ini harus kita hindari. Dan seterusnya, yang terkait dengan saddud dari'ah, sesuatu yang haram tersebut, kita jangan memperhatikan, oh ini haram, akan tetapi perhatikan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram tersebut. Ini juga kita tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, anal khaira wal huda, bahwasanya kebaikan dan petunjuk, ini tidak ada jalan kecuali hanya mengikuti syariat. Dan juga ketika kita menginginkan jauh dari kejelekan, jauh dari kesesatan, hendaklah kita jangan sampai meremehkan perintah syariat ini. Ini adalah perkara yang kecil, ini adalah hanya sunnah saja misalkan dan seterusnya, maka jangan demikian kita bisa terjumut pada kejelekan atau kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk mengikuti syariat agama Islam ini, untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang pada bab yang 61, bab majaa fi kasratil halaf, yaitu pembahasan terkait dengan orang-orang yang senantiasa banyak bersumpah. Baik, kita akhiri majlis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.